Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, waqad ikhtalafal ulama fi tadawi. Para ulama berselisih pendapat di dalam hukum berobat. Hukum berobat, para ulama berselisih pendapat. Hal huwa mubahun, apakah berobat itu mubah atau meninggalkannya lebih afdal atau mustahab atau wajib. Fal masyhur an Ahmad al-awwalu, maka pendapat yang masyhur dari kalangan dari al-imam Ahmad rahimahullah adalah pendapat yang pertama, yaitu mubah, boleh. Dia mau berobat boleh, enggak juga boleh. Dia mau sabar ya boleh. Lihadal hadis wa fi ma'na, berdasarkan hadis ini dan mana-mana hadis yang lainnya. Ini pendapat pertama. Pendapat siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Wal masyhur inda Syafi'i, pendapat yang kedua menurut Imam Syafi'i, atsani, tarkuhu afdal. Dia tidak berobat ya lebih afdal, sakit misalkan. Enggak berobat ya lebih afdal. Ini pendapat siapa? Hah? Imam Syafi'i. Misalkan dia kena Covid, anak enggak mau berobat lah. Ya boleh, fadhal, silahkan monggo. Berobat ya boleh. Enggak percaya? Ya ini dia. Coba lihat, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Annahu mazhabuhum. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Wa mazhab jumhur salaf wa amatul khalaf, dan mazhab kebanyakan salaf dan keumuman dari khalaf. Ini kata siapa? Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Waqtarahu al-Wazir Abu al-Muzaffar. Dipilih pendapat kedua ini oleh al-Wazir Abu al-Muzaffar. Kemudian qala wa madhhab Abi Hanifah annahu muakkad. Madhhab Abu Hanifah ditekankan berobat. Hatta yudani bihil wujub, sampai mendekati wajib. Qala wa madhhab Malik, adapun pendapat Imam Malik, annahu yastawi fi'luhu wa tarkuhu. Imam Malik berpendapat tengah-tengah. Ya, pertengahan. Antara berobat enggak, ya monggo silakan. Inna la ba'sa bitadawi wa la ba'sa bitarki. Apa-apa dia berobat monggo, tidak dia tinggalkan juga monggo. Pendapat siapa? Imam Malik. Misalnya lagi sakit gigi, enggak mau berobat, ya monggo. Nah enggak juga, ya enggak apa-apa. Sesak napas misalnya, ya enggak juga apa-apa. Berobat, ya monggo. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam, laisa biwajib inda jamahir al-a'immah. Berobat itu enggak wajib menurut jumhur kebanyakan para ulama. Wa innama awjabahu ta'ifatun qalilatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, diwajibkan oleh sebagian kecil saja dari madhabnya, dari teman-temannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah. Berarti ada berapa pendapat? Pendapat pertama, pendapat Imam Ahmad, mubah. Pendapat kedua Imam Syafi'i, meninggalkannya afdal. Ini dinukilkan Imam Muslim dalam Syarah Muslim dan dipilih oleh Al-Wazir Abu al-Muzaffar. Pendapat yang ketiga, pendapat Abu Hanifah, muakkad, ditekankan, hampir menjadi wajib. Pendapat keempat, pendapat Imam Malik, apa? Pertengahan. Boleh dia berobat, boleh tidak. Kata Syekhul Islam, laisa biwajib, tidak wajib. Nah, seandainya sakit gigi ya tadi, dia enggak berobat juga enggak apa-apa, tahan aja sakit giginya. Nah, wallahu a'lam bissawab.